بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خطأ لمن عزنا الله يكم. Masih kita melanjutkan pembacaan kitab Ithaf al-Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam al-Barbahari. Kita masuk di atau masih membahas di bab al-iman bi anna afdhal hadhihi al-ummah wal umami ba'da al-anbiya Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu beriman bahwasanya manusia yang paling utama di antara umat ini dan umat-umat terdahulu setelah para nabi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kita masuk di atau masih membaca di syarah matan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala qala rahimahullahu ta'ala summa afdalun nasi ba'da ha'ula, setelah itu manusia yang paling utama setelah mereka-mereka ini 10 al-mubasyyirun bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Tayyib, dari kaum muhajirin, kemudian kaum ansor, ya, dari sahib kiblat ini, orang-orang yang sholat menghadap dua kiblat. Kemudian setelah mereka adalah siapapun yang bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah dibahas orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan para sahabat, orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sebentar, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan, maka mereka adalah termasuk sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yauman aw syahron aw sanah, walaupun berjumpa dengan Rasulullah SAW cuma sehari atau sebulan atau setahun aw aqall min dzalika aw aktsar, ataukah kurang dari hal itu atau lebih, ya, ketemu Rasulullah SAW walaupun cuma sesaat saja, maka dia sahabat. Orang ini adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiikum. Natarahamu alaihim. Kita wajib mendoakan rahmat untuk mereka. Wa nadzkur fadlahum, dan kita wajib menyebutkan keutamaan mereka. Wa nakuffu an zalalihim, dan kita wajib menahan diri dari ketergelinciran dan kekeliruan para sahabat. Enggak boleh kita mencela mereka. Wala nadzkur ahadan minhum illa bil khair. Kita tidaklah menyebutkan seorang pun dari mereka kecuali dengan kebaikan. Liqauli Rasulillah alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza dzukira ashabi fa amsiku, kalau disebutkan tentang sahabat-sahabatku maka hendaknya kalian menahan diri. Jangan berdalam-dalam terkait perselisihan yang terjadi di antara para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca di syarahnya, qala al-Imam Shalih bin Abdul Al-Fauzan hafizahullahu taala, as-suhbatu tatafaddalu. As-suhbatu, derajat menjadi sahabat Nabi itu tatafaddal, bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling afdolnya sudah disebut Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum. Baik. Minha suhbatun katsiratun wa mulazamatun li Rasul alaihi salatu wasalam tawilatun. Di antaranya ada yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katsirah, dengan sering sekali. Mulazamah, terus-menerus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katsirah, tawilah, dalam waktu yang lama. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dari awal Rasulullah SAW menjadi Nabi, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sudah bersahabat. Ya, sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau menemaninya. Sampai Rasulullah SAW wafat, ya, beliau berada di rumah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Barakallahu fikum. Au man lahu suhbatun qalilatun, atau ada orang yang memiliki suhbah tapi sedikit, ketemu Rasulullah SAW cuma sebentar. Ya, lakinna sahibaha lahu fadlu suhbati walau kanat suhbatu wa suhbatan qalilatan. Walaupun cuma sebentar, tapi bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, dengan persahabatan yang sebentar tadi, itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Keutamaan menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun cuma sesaat ketemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian beliau mensyarah di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Kata Syekh Al-Imam Al-Barbahar rahimahullah, natarahamu alaihim. Kita natarahamu, mendoakan rahmat kepada para sahabat. Mendoakan rahmat kepada para sahabat. Nazkur fadlahum, menyebut-nyebut keutamaan mereka. Nakufu an zalalihim. Kita menahan diri dari ketergelinciran mereka. Karena para sahabat manusia biasa, yang kadang berbuat salah, tergelincir. Tapi kita wajib memuliakan mereka. Ya, kita dalam keadaan apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan mereka yang sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin didapat keutamaan tersebut oleh manusia-manusia generasi berikutnya. Ya, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan di sini hak para sahabat yang wajib kita tunaikan. Hakkuhum alaina. Hak para sahabat yang wajib ditunaikan oleh kita semuanya. Yang pertama, annana nataraddu anhum. Kita wajib mendoakan keridhaan Allah untuk mereka. Jadi kalau disebutkan sahabat, kita wajib mendoakan radhiyallahu anhum. Apa artinya radhiyallahu anhum? Yang Allah telah meridhoinya. Radhiyallahu anhum kalau banyak, kalau satu radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Artinya Allah telah meridhoi mereka. Ya. Kita mendoakan Allah azza wa jalla meridhoi mereka. Dalam keadaan apa? Di sana ada makna dua, barakallahu fikum. Ada yang menyebutkan radhiyallahu anhum artinya Allah telah meridhoi mereka. Kita memastikan bahwasanya Allah telah ridho kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan doa, semoga Allah meridhoinya. Baik, walaupun dua-duanya ya ada sisi kebenarannya, dua-duanya bisa dimaknai. Akan tapi yang pertama itu yang memastikan Allah telah meridai mereka, itu yang ya barakallahu fikum menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya setiap sahabat orang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah SAW, meninggal di atas keimanan, semuanya Allah telah meridai mereka. Baik, ini kita punya keyakinan ya akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah telah meridai mereka. Kemudian yang kedua, hak para sahabat. Ya, setelah kita mendoakan keridhaan Allah buat mereka, yang kedua, natarham alaihim, kita mendoakan rahmat buat mereka. Ya. Kita mendoakan rahmat buat mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, wa naqtadi bihim. Kita meneladani mereka. Meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian yang keempat, wa nusni alaihim. Kita memuji mereka. Ya. Taib, yang ketiga tadi kita meneladani para sahabat karena memang para sahabat manusia yang paling utama. Manusia generasi manusia paling baik. Khairun nasi qarni. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi sesudahnya. Ya, dalam riwayat yang lainnya, summalladzi 'alal athar. Ya, kemudian orang-orang yang di atas asar. Ya, ini orang-orang dari kalangan para sahabat yang pertama. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian orang-orang yang mengikuti asarnya para sahabat, meneladani para sahabat. Summalladzina 'alal athar. Kemudian orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat. Ya, yang ini dari kalangan atba'ut tabi'in. Baik, kita wajib meneladani mereka yang disebut sebagai generasi as-salafus saleh. Generasi apa? Salafus saleh. Jadi kalau disebut saya seorang salafi, maksudnya saya mengikuti ajaran para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ya, saya mengikuti ajaran para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ya, meneladani mereka disebut as-salafi, seorang pengikut salaf. Kemudian beliau menyebutkan wa nusni alaihim, yang keempat adalah apa? Hak para sahabat atas kita, kita wajib memuji mereka. Kemudian yang kelima, wa naqufu al-sinatana anirta'an fihim. Kita menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka. Aw fi ahadi minhum, atau seorang saja dari mereka. Jadi kita menahan diri ketika para sahabat terjadi perselisihan. Ya, ada perselisihan peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi peperangan pertumpahan darah. Kita tahan diri. Ya, demikian juga antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kita menahan diri. Terjadi perselisihan, maka kita wajib menahan diri dari mereka. Tayyib, kenapa? Karena nanti akan disebutkan, ya ini adalah prinsip dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Dalam keadaan apa? Menahan diri dalam perselisihan ya, yang terjadi di antara para sahabat. Tidak boleh kita mencela seorang pun di antara mereka. Karena keutamaan mereka teramat sangat besar. Kebaikan jasa mereka teramat sangat besar. Ya, adapun kesalahan mereka sangat sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikan mereka. Tayyib, aw an nakhudha fi ma jara bainahum min al-fitnati wal hurubi. Demikian juga kita tidak boleh berdalam-dalam. Ya. Dalam perkara yang terjadi sesama mereka. Dari fitnah dan peperangan. Ya, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi perselisihan, ya, terjadi peperangan, maka kita menahan diri. Ini kewajiban kita. Jangan berdalam-dalam, jangan kemudian dihakimi seolah-olah kita ini ikut menyaksikan kejadian tersebut, mau menghakimi yang ini benar, yang ini salah. Subhanallah, ya, ini diantara akidah yang menyimpang ketika seorang berdalam-dalam dalam permasalahan fitnah dan perselisihan sesama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Li'anna kulla wahidin minhum mujtahidun, ya, faminhum mujtahidun musibun lahu ajrun, wa minhum mujtahidun akhta wa lahu ajrun wahid. Karena kita yakini bahwasanya para sahabat itu adalah seorang mujtahid. Ya, apalagi sekaliber Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, apalagi sekaliber Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu adalah para mujtahidun. Dan seorang mujtahid musim kalau benar lahu ajran, dapat dua pahala. Ya, wa minhum mujtahidun akhta. Ada di antara mujtahid keliru. Di antara mereka keliru, para sahabat manusia biasa. Ada yang keliru. Ya. Maka lahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Idza ijtahada al-hakimu. Ya, apabila idza hakama al-hakimu fajtahad fa asaba falahu ajrun. Apabila seorang hakim berijtihad, dia menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad, ternyata betul hukum yang dia putuskan. Falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Ya, kenapa? Karena pahala ijtihadnya, karena pahala yang kedua, pahala betulnya dia mencocoki kebenaran. Ya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia keliru, ya fa akhta falahu ajrun. Kalau seorang mujtahid berijtihad menetapkan hukum, kemudian keliru, maka dia dapat satu pahala, pahala ijtihadnya. Ya, pahala ijtihadnya. Demikian juga para sahabat. Ya, mereka adalah para mujtahid yang ketika keliru pahalanya satu, ketika salah pahala pahalanya satu, ketika salah, ketika benar pahalanya dua. Baik, dalam keadaan apa? Wal khata'u maghfur. Sementara kesalahan para sahabat itu terampuni. Ya, kesalahan para sahabat itu terampuni karena kebaikan-kebaikan mereka yang teramat sangat banyak. Baik. Ya, sehingga beliau menyebutkan di sini, summa aidan lahum min al-a'malil jalilati ma yukaffiru ma yakhsul min ba'dihim min al-khata'i. Kemudian juga para sahabat memiliki amalan-amalan yang sangat mulia. Ya, para sahabat memiliki amalan-amalan yang sangat mulia. Yang dengan amalan tersebut, ya, akan yukaffiru ma yakhsul, menghapus apa yang terjadi min ba'dihim, dari sebagian mereka. Minal khata', dari kesalahan. Bayangkan, Rasulullah SAW menyebutkan besarnya pahala menjadi seorang sahabat. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kenapa alasannya? Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, law anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban, kalau salah seorang dari kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sebanding infaknya sahabat satu mud kurma. Ya. Wala nasifah, atau setengah mud kurma. Ya. Kalau seandainya kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Satu gunung Uhud berupa emas. Besarnya gunung Uhud luar biasa. Ya. Kalau seandainya infaknya kalian itu seperti itu emas, itu tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat yang satu mud. Satu mut itu satu genggam, dua genggam tangan begini. Kurma. Ya, satu mut kurma. Tapi yang diinfak, apa yang merinfak adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sahabat yang punya ketakwaan yang luar biasa. Infak satu mut kurma, tapi didasari ketakwaan, keimanan, keikhlasan yang di dalam hatinya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itu bisa mengalahkan sedekahnya kita generasi belakangan, walaupun seperti Gunung Uhud berupa emas. Sehingga bobot amalannya sahabat luar biasa. Ya. Kualitas amalan sahabat luar biasa. Karena amalan itu tidak dinilai dari segi apa? Dari segi timbangannya. Tidak dinilai dari segi itu. Tapi dinilai dari segi apa? Siapa pelakunya? Ya. Kalau pelakunya semakin bertakwa, pelakunya semakin ikhlas, pelakunya adalah para sahabat, maka amalannya akan semakin berbobot nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan menjadi sahabat itu sangat luar biasa. Ya. Sampai amalan yang berinfak setengah mud satu genggam. Ya, berupa kurma. Kalau itu yang melakukan adalah para sahabat, itu tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia-manusia generasi belakangan yang berinfak seperti Gunung Uhud berupa emas. Ya, subhanallah. Karena apa? Keutamaan mereka yang sangat luar biasa. Sehingga ketika para sahabat memiliki kesalahan sedikit, memiliki kekeliruan sedikit, maka itu tertutupi dengan apa? Dengan keutamaan dan kebaikan amalan-amalan mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyebutkan yang tidak bagus terkait para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, kita wajib untuk apa? Menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka. Tayyib, kalau memang mereka ada salahnya, ya itu bagian dari manusia biasa. Ya, para sahabat manusia biasa. Tapi kebaikan mereka teramat sangat banyak, bisa menutupi dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga kata ya Imam Al-Barbahari rahimahullah, la nadzkur ahadan minhum illa bil khair. Kita tidak boleh menyebut-nyebut seorang pun di antara para sahabat kecuali dengan kebaikan. Li'annahum yuridun al-haq wastahadu. Karena para sahabat itu mereka menginginkan kebenaran, mereka berijtihad. Ya. Dalam keadaan apa? Wa kullun minhum ya 'amila bijtihadi. Setiap dari mereka beramal sesuai dengan ijtihadnya. Ya. Terjadi pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Subhanallah, dalam sejarah seperti itu. Ya, terjadi. Tapi hal yang seperti ini kita tidak boleh untuk berdalam-dalam. Ya, kita tidak boleh untuk mempelajari mana yang salah, siapa yang keliru, kejadiannya bagaimana, kasusnya bagaimana. Ya, kemudian dipelajari begitu dalam. Padahal akidah Ahli Sunnah wal Jamaah memerintahkan kepada kita untuk menahan diri. Dan kita kemudian meyakini kullu minhum 'amila bi ijtihadi. Setiap dari mereka melakukan sesuai ijtihadnya. Fa minhum man huwa musib, di antara mereka ada yang benar. Wa minhum man huwa mukhti, di antara mereka ada yang keliru. Ya, maghfurun lah, tapi yang keliru diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wa kulluhum sahabatu Rasulillah alaihi salatu wasalam. Karena mereka semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jangan berdalam-dalam, jangan kemudian membahas seolah-olah kita orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut. Ya, seolah-olah manusia-manusia yang berkomentar tersebut ya itu ikut menyaksikan kejadian perselisihan antara para sahabat, pertempuran antara para sahabat. Ya, kemudian menjadi komentator yang luar biasa, menghakimi luar biasa. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah itu di antara syubhat mereka adalah ingin belajar sejarah, kata mereka. Mari kita belajar sejarah. Ya, padahal ternyata mereka ingin menggiring sejarah yang kemudian apa? Mereka berdalam-dalam dalam hal yang mereka bukan kapasitasnya. Ya. Bukan kapasitasnya. Kenapa? Karena mereka tidak menyaksikan kejadian tersebut. Ya. Bahkan sebagian mereka itu cuma mengambil riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang dhaifah atau riwayat-riwayat yang palsu yang ya zambillah disusupkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kredibilitas para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. barakallahu fikum, ya, dalam keadaan apa? Tidak boleh untuk kita berdalam-dalam bimbingan para salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain, ya, generasi terbaik, generasi para sahabat, para tabi'in, para athfal tabi'in, mereka dalam keadaan apa? Menahan diri dari kejadian yang terjadi dalam perselisihan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah para mujtahidun. Para sahabat itu beristihad, ya, dan mereka ketika salah tetap dapat pahala satu. Baik, ya, wala nadkhul fi ma jaru bainahum, maka kita enggak boleh masuk dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, jangan. Kenapa? Karena kita generasi belakangan. Ya, mereka generasi yang sangat mulia, yang sudah dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka memiliki keutamaan yang luar biasa, yang kita tidak akan mungkin bisa menjangkau meraih keutamaan tersebut menjadi sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, sehingga apa? Jangan sampai kita masuk dalam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ta'ammal hadhihi al-ayata, perhatikan ayat ini. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Ya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni ba'dal muhajirin wal ansar, sesudah kaum muhajirin dan kaum ansar. Yaqulun, mereka mendoakan, ya, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, yakni kaum muhajirin, kaum ansar, para sahabat. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini mendidik kita. Mendidik kita untuk mendoakan ampunan untuk diri kita dan juga orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, terkhusus dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, ya Allah, ampunilah kami. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Pertanyaannya, siapa yang paling terdahulu dalam beriman? Ya, siapa yang paling mendahului kita, paling awal dalam beriman? Para sahabat. Ya. Kemudian generasi berikutnya, tabi'in. Kemudian generasi berikutnya, atba'ut tabi'in. Ya, kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla mendoakan mereka. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di dalam hati-hati kami rasa ghil, rasa dengki, dendam, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini doa yang membantah kaum Syiah. Ya, kalau kaum Syiah mengajarkan manusia dendam, benci, ya, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, kaum Syiah itu mengajarkan agar manusia mengangkat kejengkelan, dendam dan kebencian kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sementara di sini Allah Azza wa Jalla mengajari kepada kita untuk berdoa. Ya, berdoa memohonkan ampunan. Yang berikutnya berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kejengkelan atau dendam dalam hati-hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena ini adalah perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Ya, para sahabat yang jasanya luar biasa, ya, menukilkan agama ini, ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dinukilkan dari Rasulullah SAW kepada kita. Ya, disampaikan agama ini melalui mereka. Ya, sampainya agama Islam, tersebarnya agama Islam di tengah-tengah umat manusia itu melalui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, karena tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan langsung kepada kita, kepada generasi berikutnya. Ya, kecuali melalui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga jasanya mereka sangat luar biasa. Ya, mereka para sahabat jasanya sangat luar biasa, yang dengan sebab mereka agama ini sampai tersebar di tengah-tengah umat manusia. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Mendoakan ampunan buat mereka dan memohon kepada Allah agar jangan sampai kita punya dendam, kebencian kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. طيب ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا ذلك. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip daripada prinsip-prinsip ahli sunnah wal jama'ah, kata Syekhul Islam rahimahullah, adalah salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, selamatnya lesan mereka, ya, dari sahabat Rasulullah SAW. Tidak mencela para sahabat, tidak membenci para sahabat, tidak berprasangka jelek kepada para sahabat, ya, tidak menanamkan kebencian, tidak memiliki hasad kebencian kepada salah seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Hatinya selamat. Seorang ahli sunnah di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun kepada seorang pun, kepada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sehingga kata Syekh Habibullah, salamatu qulubihim fala yubghiduna ahadan minhum. Hati ahli sunnah selamat, ya. Maksudnya hati mereka itu tidak membenci seorang pun dari sahabat. Ya. Tidak pernah membenci, tidak ada kebencian seorang pun kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Hati mereka betul-betul, ya, tidak ada kebencian. Wassalamatu alsinatihim, lisan-lisan mereka juga selamat. Fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum. Para ahli sunnah tidak mengkritisi seorang pun sahabat. Tidak memperbincangkan, ya, yang terjadi di antara para sahabat. Wala yatanaqqasunahu, tidak merendahkan, melecehkan seorang pun dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, lisan mereka terjaga. Ya, hati mereka suci, tidak ada kebencian, tidak ada, ya, kedendam apalagi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, qala wan nabi alaihi salatu wasallam qala fil hadis sahih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Satu pun tidak boleh dicela. Ya. Kenapa? Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqo ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya salah seorang kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sebanding dengan sedekah mereka satu mud kurma atau setengah mud kurma. Masya Allah, di sini Nabi SAW menyebutkan dengan sangat jelas, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabat. Ya, dalam keadaan apa? Jangan kalian apa? Menjelekkan, merendahkan sahabat-sahabat. Kenapa? Karena salah seorang dari kalian seandainya berinfak seperti gunung Uhud berupa emas. Ya, seandainya. Dalam keadaan kita enggak pernah mendengar ada orang berinfak emas besarnya kayak gunung. Pernah enggak? Ya, belum pernah terdengar. Kalaupun bisa ada orang infaknya seperti gunung Uhud berupa emas, itu enggak akan bisa menyamai infaknya para sahabat satu mud kurma. Satu mud itu seperempat sok. Ya. Seperempatnya zakat fitrah. Dua genggam tangan manusia begini. Kurma. Itu nilainya. Kalau yang melakukan infak seperti ini adalah seorang sahabat Rasul, nilainya di sisi Allah lebih utama daripada infak emas sebesar gunung. Sehingga apa? Keutamaan sahabat sangat luar biasa. Sehingga jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, jangankan itu. Setengah mudnya saja. Kalau satu genggam begini. Satu genggam tangan. Kurma. Kalau yang berinfak sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, maka tidak akan bisa menyamainya walaupun infak yang kita lakukan seperti gunung Uhud berupa emas. Subhanallah, ini yang menjadikan mereka tidak boleh untuk dicela karena kebaikan mereka sebagai sahabat itu sangat luar biasa. Ya. Tsumma ya'ti mutakhallifu 'aqlin muhtazzul iman. Kemudian datang orang yang terbelakang akalnya, ya, yang goncang imannya, wafihi hawa, hatinya dipenuhi hawa nafsu, Wa yatakallamu fi sahabati Rasul alaihi salatu wasallam, mereka mengkritisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, datang generasi berikutnya yang sangat di bawah jauh keimanannya, di bawah jauh ya ketakwaannya dibandingkan para sahabat. Kemudian mulai mengkritisi para sahabat, satu, dua, tiga, dikritisi. Ya. Hadza law kana min al-firaq allati lam nastakthir alayhi. Ya. Ini kalau seandainya ya muncul dari orang yang dari kelompok sesat, kaum Syiah dan yang lainnya, lam nastakthir alayhi. Ya, niscaya kita tidak akan menganggap besar masalahnya. Ya. Lakin al-mushkilah ya annahu yantasibu ila ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Ada orang-orang dari yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi ternyata dia kemudian mengkritisi beberapa sahabat. Ya, ada orang yang mengaku ahli sunnah. Ya, ada orang yang mengaku ahli sunnah, ternyata dia punya kritikan kepada beberapa sahabat. Ya, barakallahu fikum. Yang ini sangat memprihatinkan, sangat berbahaya tentunya. Ya. Dan di sana orang-orang Syiah rafidhah iyadzan billah itu sudah mendahului. Ya, dari sejak zaman dulu mereka mencela, mencaci para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan ini banyak orang sudah tahu, ah ini Syiah. Tayib, ini orang-orang Syiah. Ya, dalam keadaan apa? Waspada, enggak usah lagi diambil buku-bukunya. Tapi kalau ada orang ngaku ahli sunnah, ngaku belajar ahli sunnah, akidahnya ahli sunnah, ternyata dia punya kritikan kepada sahabat. Dan ini yang lebih berbahaya lagi. Ya, mengkritisi para sahabat. Luar biasa. Sehingga dia banyak menipu manusia. Ya, ya dzambillah khata liman azanallahu yakum, di antara orang-orang yang banyak karya-karyanya diambil oleh manusia seperti Syed Qutb. Ya, Syed Qutb seorang yang memiliki apa? Beberapa pemikiran di kitab-kitabnya diteliti oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah, itu celaan-celaannya, ya, celaan-celaan Sayyid Qutb kepada beberapa sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, karena Sayyid Qutb buku-bukunya banyak dipelajari, ya, oleh orang-orang yang mengaku salafi. Sampai Syekh Rabi' hafizahullahu taala menyebutkan ada kelompok namanya Qutbiyun. Ya, bajunya ahlu sunnah, tapi pemikirannya mengambil dari Sayyid Qutb. Ya, sehingga dikatakan Qutbi. Pemikirannya apa? Qutbi. Ya, kadang ada beberapa yang mengkritisi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sementara akidah ahlu sunnah itu mereka ya terahim, ya, mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan dan tidak menyebutkan kejelekan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri dari apa yang terjadi sesama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Taib tidak mengkritisi seorang pun di antara mereka. Khatalimanazinallayakum. Insyaallah kita cuma sampai di sini. Biarlah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.